بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد pembahasan yang lalu kita telah sampai pada adab tentang apa? Indah ya Rifki. Adab tentang masalah apa dulu secara umum? Adab-adab dalam di dalam belajar, dalam membaca dan di dalam halaqah, majelis ilmu. Tayyib. Disebutkan 13 dalam adab secara global yang beliau awali dengan apa? Perkara apa? Nah, mendahulukan yang paling penting dari yang penting. Dalam artian yang paling penting dahulukan dari yang lain. Kemudian berikutnya, berikutnya, berikutnya. Dan di antara yang beliau nasihatkan untuk kita dahulukan apa? Indah Hanafi. Nah, menghafal kitab Allah. Ini di antara langkah pertama yang hampir pada zaman ini alhamdulillah manusia lalai dari ini. Untuk apa? Menghafal kitab Allah. Berusaha sesuai dengan kemampuan yang ada. Dan ayat demi ayat. Karena sungguh alhamdulillah itu perkara yang sangat mulia. Keutamaan yang begitu banyak. Bagaimana tidak huruf per huruf dinilai. Dan jangan diikuti was-was dari syaitan. Karena di antara was-was yang ditebarkan oleh syaitan alhamdulillah, yang ini banyak di kalangan awamunas, bahwasanya mereka meninggalkan dari menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena nanti kalau hafal kemudian kamu lupa, ancamannya sangat keras. Kemudian mereka bawakan hadis-hadis yang apa? Yang hadis-hadis tersebut dhaif, bahkan sebagiannya maudhu. Ini usaha syaitan untuk menjauhkan manusia dari menghafal Al-Quran. Dan seorang yang sudah terpatri dan merasakan nikmat hafalan Al-Quran tersebut, tentunya dia akan menjaga. Ada pun seorang karena kesibukan kemudian lupa, maka ini sesuatu yang lumrah. Karena manusia tempat lupa dan salah. Tapi yang memang seseorang apa berdosa alhamdulillah, kalau apa dia telah diberi nikmat kemudian dia sia-siakan. Sebagaimana semua nikmat yang lain. Nikmat menghafal Al-Quran dan alhamdulillah ini nikmat yang agung. Kemudian kalau dia sia-siakan, tidak dijaga, inilah yang apa? Yang terancam. Adapun karena kesibukan dan yang lainnya, dalam artian dia sudah mengusahakan, cuman namanya penjagaan ketika telah tersibukkan dengan keluarga, dengan usaha, tentunya beda ketika seorang tafarruq, konsentrasi dalam menuntut ilmu. Tapi yang jelas semuanya ada usaha untuk menjaganya. Baik, ini kemarin poin yang pertama yang dinasihatkan oleh Imam Ibnu Jamaah rahimahullah ta'ala. Baik. Sekarang kita baca setelahnya. Siapa yang baca? Iqra. Farfa sawta. Kan ajar mereka, dan akan kita ampau lebih. Wajib Nah, saya tanya sini. Di situ apa? Lebih tepat ibtidaan. Dalam artian dia bersandar pada kitab di awal-awal dia belajar. Dalam artian di awal belajar dia saya bisa baca sendiri. Itu maksudnya. Bersandar pada kitab-kitab pada awal-awal belajar. Bahkan dia bersandar pada setiap sama ininya kepada orang yang paling bagus pengajarannya bagi pengajaran baginya, atau paling banyak mentakik kepadanya dan menghasilkan darinya, atau dia bersandar kepada orang yang mengetahui pada kandungan kita tersebut yang dibaca. Baik, nah kemudian beliau mengatakan wa yashtaghilu bi syarhi tilkal mahfuzati 'ala al-masyayikh. Setelah kemarin dinasihatkan untuk apa menghafal Al-Qur'an, kemudian menghafal perkara-perkara berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Maka hendaknya dia menyibukkan dengan apa? Dengan penjelasan dari perkara-perkara yang telah dihafal tersebut kepada para masyayikh. Wal yahdhar min al-i'timad fi dhalika 'ala al-kutubi ibtida'an. Di cetakan yang lain antum tulis na'am, karena tertulis abadan ya, fi nuskhah ukhra ibtida'an, jangan dicoret. Nah, jangan dicoret. Tapi katakan di naskah yang lain dengan lafaz ibtida'an. Dan itu lebih apa? Lebih pas. Karena sedang menjelaskan konteks awal-awal belajar, yaitu hendaknya seseorang berhati-hati dari bersandar kepada apa? Kepada kitab-kitab saja di awal-awal dia menuntut ilmu tanpa guru. Dengan membaca, saya sudah bisa membaca, akhirnya dia borong kitab-kitab atau buku-buku terjemahan. Saya baca saja, sehari bisa dapat satu kitab daripada hadir di majelis, paling di majelis dapat satu lembar, dua lembar. Ini juga apa? Muncul talbis dari syaitan. Menjauhkan dari majelis ilmu dengan apa? Yang penting aku bisa baca sendiri. Dikeliru. Tapi ini keliru. Karena betapa banyak faedah yang akan dia dapat di majelis ilmu. Nah, di majelis ilmu. Nah, dari faedah-faedah yang terkadang tidak kita sadari, baik itu ketenangan hati maupun timbulnya semangat maupun rahmat dan yang lainnya. Nah, maka hati-hati dari apa bersandar dalam perkara-perkara tersebut hanya pada kitab-kitab saja di awal-awal belajar. Bal ya'tamidu fi kulli fannin man huwa ahsanu ta'liman lahu. Nah, bahkan yang hendaknya dia lakukan, hendaknya dia bersandar pada setiap cabang-cabang ilmu orang yang paling bagus pengajaran untuknya. Dan pengajaran yang bagus adalah pengajaran yang bisa memahamkan. Nah, ketika engkau paham, ketika belajar memahami apa yang dipelajari, maka berarti telah tercapai tujuan dari apa? Dari menghadiri majelis ilmu. Nah, karena seseorang dalam memberikan penjelasan berbeda-beda. Ada yang memberikan penjelasan tapi menambah ruwet. Tidak karuan, akhirnya tidak ketemu-ketemu, malah keluar pusing. Tidak usah belajar kitab ini kok tidak paham-paham. Baik. Tapi ada orang-orang yang ketika kita belajar dengannya, masya Allah, terbuka. Baik. Terbuka pemahaman kita yang dulunya tidak pernah dipahami, oh, alhamdulillah bisa paham. Dan sungguh ikhwanillah, ketika dapatnya seperti ini, subhanallah, lega sekali. Tidak terasa plong. Dulu saya sendiri ikhwanillah, ketika belum berangkat, masalah yang belum mendapatkan jawaban yang memuaskan, masalah Al-Fatihah bagi seorang makmum. Tapi hukum membaca Fatihah bagi na'am makmum. Tayyib bertanya ke sana kemari ketika awal-awal belajar di Indonesia. Na'am, belum ada yang memberikan penjelasan yang apa? Yang memuaskan. Na'am, tatkala sampai dan belajar pada Syekhuna Muhammad bin Hizam habibullah taala wa saddada, subhanallah, na'am lega mendapatkan penjelasan yang mantap. Naam, taib dengan dalil-dalilnya. Naam, dan apa? Dan kekokohan dalam istidlal. Lega. Naam, puas. Taib. Nah, hendaknya dalam setiap cabang-cabang ilmu berusaha untuk naam mengambil dari apa mereka-mereka yang bagus dalam pengajaran. Wa aktsaru tahqiqan fi, dan yang paling banyak dalam mentahkik pada permasalahan itu. Yang dimaksud dengan tahkik afanimillah yaitu betul-betul memahami masalah, dan apa seandainya ada khilaf, dia pilihkan mana-mana yang apa yang paling pokok. Tidak sebagaimana yang ditempuh oleh sebagian manusia ketika apa ada khilaf, ingin apa, ingin jalan aman. Sudah, nah, ini kan masalah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, silahkan yang memilih ini boleh, yang memilih ini boleh. Nah, jangan saling berselisih. Padahal perkaranya antara misalnya antara halal dan haram. Nah, mungkin halal dan haram dalam satu perkara itu dua-duanya benar, ya tidak? Tidak akan mungkin. Karena dua hal yang bertentangan. Padahal kaidah utama dalam syariat ikhwanillah, syariat ini dan kita harus betul-betul paham apa la yajma' bainal mutafarriqain. Tidak akan menggabungkan dua perkara yang apa? Yang berbeda. Tidak akan mungkin digabung. Nah, wala yufarriq bainal mutajanisain, dan tidak akan memisahkan antara dua perkara yang sama. Kapan saja suatu hukum ikhwanillah, kalau di situ kita menggabungkan dua perkara yang sebenarnya beda, berarti kita salah dalam menetapkan itu. Atau kalau kita membedakan dua perkara yang seharusnya sama, berarti kita salah dalam menetapkan hukum. Kenapa? Karena hukum syariat tidak akan mungkin dia memisahkan dua hal yang sama, dan tidak akan mungkin menggabungkan dua hal yang berbeda. Makanya butuh tahqiq dalam masalah-masalah yang diperselisihkan manusia. Kecuali kalau perselisihannya adalah perselisihan yang sifatnya tanawwu. Maksudnya tanawwu yaitu boleh memilih. Misalnya perbedaan lafaz dalam apa? Dalam zikir-zikir. Ini memang kita apa? Bahkan sunnahnya untuk melakukan terkadang ini, melakukan terkadang itu. Seperti misalnya perbedaan juga tata cara dalam apa? Dalam duduk tawarruk misalnya. Ada berapa macam? Dan tata cara dalam duduk tawarruk. Indah ya Muhammad Malim bang. Taim, ada dua cara. Dan itu hilangnya tanawu, yaitu perbedaan yang kita apa? Kita memang menerima semuanya. Karena perbedaan yang dinukilkan dari Nabi SAW, beliau terkadang melakukan ini, terkadang melakukan itu. Nah, dalam tawarruk yang biasa kita lakukan, dan yang satunya yang kadang-kadang dilakukan adalah menyelipkan kaki kiri di antara betis dan paha. Adapun khilaf yang sifatnya tadad, khilaf ada dua, apabila perhatikan khilaf tanawwu, maka ini perkaranya tidak mudah. Karena tanawwu menyebutkan macam-macam, sehingga macam-macam itu tidak saling mengingkari. Bahkan apa? Kalau memang dalilnya sahih, diterima semuanya, dilakukan kadang-kadang ini, kadang-kadang itu. Nah, tapi kalau khilaf yang sifatnya tandor, Khilaf tanda adalah khilaf yang bertentangan. Bertentangan. Tidak akan mungkin dua-duanya benar, itu tidak akan mungkin. Nah, misalnya penetapan ini sunnah, ini bid'ah. Maka seorang muslim ikhwanillah pada perkara yang diperselisihkan seperti ini berusaha mencari dengan sekuat pemahaman dia dan apa sejujur-jujurnya dalam mencari kebenaran. Dalam mencari kebenaran apakah ini sunnah atau bid'ah. Setelah itu dia pegang dengan dalilnya, dia yakini dan apa berjalan di atasnya. Demikian pula pada permasalahan yang dikhilafkan, ini boleh atau tidak, ini boleh atau tidak, antara halal dan haram, ini dua perkara yang tidak akan mungkin kedua-duanya benar. Kemudian mengatakan karena sudah berselisih silahkan memilih. Seorang punya amanah dalam menyampaikan. Dalam menyampaikan kepada manusia, kalau itu perkara antara halal dan haram, berarti mesti yang benar satunya. Yang benar salah satunya. Inilah yang dibutuhkan tahqiq. Tahqiq itu adalah apa? Betul-betul menelaah, meneliti dalam permasalahan yang diperselisihkan. Mana yang hak? Sehingga seorang ifanitillah mengambil perkara yang hak itu dan bertahan di atas. Baik. Tidak misalnya yang terkadang berusaha untuk mencari jalan tengah, misalnya masalah foto, masalah video dan seterusnya. Ini khilaf para ulama, ada yang membolehkan, ada yang melarang. Silakan memilih sendiri-sendiri. Manusia bingung apa, mereka tidak punya kemudian berarti permasalahannya sesuai selera. Ya kita pilih yang mudah saja. Jangan demikian. Tapi seorang dalam beragama berusaha mencari mana yang paling mendekatkan diri pada Allah. Oleh karena itulah para ulama perhatikan mereka. Seandainya di awal mereka seperti Syekh Utsaimin saja, yang banyak kalam beliau ini dijadikan tameng dalam masalah masalah foto. Padahal sebenarnya Syekh Utsaimin tidak menginginkan yang seperti itu. Beliau tetap memberikan syarat-syarat yang ketat, syarat-syarat yang ketat dalam masalah foto, walaupun dari sisi memfotonya itu menurut beliau bukan termasuk menggambar makhluk yang bernyawa. Tapi hasilnya beliau tetap memberikan syarat, tidak boleh hanya untuk sekedar kenang-kenangan, apalagi zaman sekarang untuk sekedar profil atau sekedar status atau sekedar pamflet. Pamflet apa yang diinginkan dengan memasang foto dalam pamflet? Baik, pengumuman apa ada fotonya? Baik. Beliau memberikan aturan-aturan yang tidak mudah, alhamdulillah. Dalam arti memang kebutuhan yang sangat untuk itu, kemudian apa atau kadang darurat seperti SIM, KTP dan seterusnya. Dan ini para ulama insya Allah dalam masalah ini sepakat. Cuman beliau menegaskan memang kalau untuk yang memfotonya ini tidak termasuk tidak termasuk menggambar makhluk bernyawa, menurut beliau sebagaimana seorang tukang fotokopi. Seorang tukang fotokopi alhamdulillah memfotokopi kitab. Kita memfotokopi kitab ini misalnya, tidak akan kita katakan bahwasanya yang memfotokopi dialah yang mengarang kitab ini, ya tidak. Dia hanya cuman sekedar memfotokopi. Maka kitab ini ketika ditanya, ini kitab karangan siapa? Ya yang mengarang pertama kali, ya tidak. Ini teori beliau. Walaupun dibantah oleh para ulama yang lain. Karena jelas itu surah, jelas itu gambar. Dan yang namanya gambar makhluk bernyawa masuk dalam keumuman tadi. Ibrahnya Fadilul Hasyim Ibnu Utsaimin di akhir-akhir kehidupan beliau menegaskan sebenarnya aku siapa saja yang memfoto atau memvideo aku akan menjadi apa? Menjadi khasim dia, akan menjadi musuh dia pada hari kiamat. sebagaimana dalam biografi beliau ketika beliau menyampaikan muhadharah di Universitas Madinah. Nah, semua kamera-kamera beliau terlumpuhkan. Tidak mau beliau di shooting. Nah, karena apa? Karena berkala memang sesuatu antara halal dan haram. Nah, yang kita yakin para ulama adalah orang-orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh dari sekian banyak permasalahan yang butuh tahqiq. Butuh tahqiq sehingga jangan biarkan ketika ada masalah khilaf untuk apa? Kita biarkan manusia kebingungan. Nah, beda nanti dalam mensikapi setelah kita tahu ini hukumnya. Nah, tapi bagaimana mensikapi orang yang menyelisih kita? Nah, ini perkara yang butuh kita pelajari lagi. Tidak kemudian, nah misalnya kita mengetahui ini satunya menegaskan bid'ah, satunya menegaskan sunnah. Seperti misalnya khilaf yang masyhur antara apa? Syekh Al-Albani dengan Syekh Ibn Baz dalam masalah nak bersedekah setelah apa? Setelah bangkit dari rukuk. Nah, kait mereka mentahqiq masalah sesuai dengan apa yang mereka nak pahami dan mereka kuatkan. Kait Syekh Al-Albani saya mengatakan bersedekah itu bid'ah. Tapi apakah kemudian nah menetapkan Syekh Ibn Baz sebagai ahli bidah? Ya tidak. Nah, dia tidak. Nah, yang seperti ini ya paling bila butuh dipahami, butuh belajar. Nah, sehingga bah, tidak salah dalam melangkah. Qala wa tahsilan minhum. Dan berusaha untuk menyadarkan nah dalam cabang-cabang ilmu pada apa? Orang yang memang apa lebih banyak dalam nah, menghasilkan faedah pada cabang itu. Dalam artian dia punya hasil, memang kelihatan hasilnya. Ilmu nahu, ya kita sudah tahu bahwasannya kita belajar dengannya, membacanya, ya sudah bisa membaca kitab. Misalnya. Maka istahidu ya. Di antara tahsil yang paling nampak seorang belajar ilmu nahu, dia sudah apa? Bisa baca kitab. Maka ketika sebagian kalian dapat jatah membaca, ya persiapkan sehingga lancar. Enak kalau baca lancar, intonasinya bagus. Nah, maka nah, enak. Jangan masih terbata-bata. Baik. Bagus kalau apa? Sudah lancar dipersiapkan sehingga tahu ini benar ini salah. Nah, juga melatih membaca dengan intonasi ini penting. Nah, penting. Ada hasilnya. Kemudian wa akhbaruhum bil kitab allazi qara'a. Dan yang paling nah, mengetahui tentang kitab yang dia baca itu. Makanya ketika kita mempelajari suatu kitab, ya berusaha nah, memilih orang yang memang paham dengan kitab yang mau diajarkan tadi. Baik, kita tahu bahwasanya yang mau mengajar itu telah mengambil kitab itu dari gurunya atau bahkan langsung dari pengarangnya. Ini paling muat. Kalau kita tahu nah, yang kita mau mengambil pelajaran dari situ adalah mengambil langsung dari orang yang mengarangnya, ini termasuk apa? Termasuk sanad yang paling kuat. Baik, ini salah satu hal yang dibimbingkan oleh Imam Ibn Jama'ah rahimahullah ta'ala. Baik. Nah, selain itu semua beliau katakan wa dzalika ba'da mura'ati sifatil mutaqaddimah minad dini was-salahi wasy-syafaqati wa ghairiha. Semua itu ikhwani fillah, kita memilih yang bagus pengajarannya, na'am, tapi paling banyak tahqiq dan hasilnya, kemudian paling paham tentang kitab. Semua itu setelah apa? Dia memperhatikan sifat-sifat apa? Na'am, dari apa? Dari sisi agamanya. Nah, sisi agamanya, kesolehannya, juga apa? Juga apa kasih sayangnya terhadap orang-orang yang belajar. Dan ini sangat menentukan. Dari apa? Dari agamanya, apakah dia ahlul bidah atau bukan? Tidak ada faedahnya, ikhwan fillah, seorang belajar, masya Allah, saya ingin belajar nahwu karena orang ini paling mantap ilmu nahwunya. Nah, tapi ternyata dia ada pelaku kebid'ahan. Tidak ada faedahnya. Nah, bahkan dikhawatirkan engkau akan terjerumus dalam kebid'ahan seperti dia. Atau ilmu qiraat. Nah, ilmu qiraat makhraj. Sebagian sufi yang ikhwanikila memang mereka menggeluti masalah makhraj luar biasa. Bahkan mungkin umurnya dihabiskan untuk itu saja, tapi paham, tapi tidak paham tentang akidah yang sahihah. Sebagian manusia, saya ingin mengambil ilmu Quran dari fulan seorang sufi. Tentunya ini jalan yang salah. Jalan yang salah. Kenapa? Karena dia na'am taib ketika belajar seperti itu, apabila memposisikan diri di tepi, tepi apa? Tepi jurang. Sangat mudah dia akan tergelincir dan terperosok pada jurang yang dalam dari apa kebid'ahan-kebid'ahan. Makanya semua itu dipilih setelah hatinya memperhatikan kebagusan agamanya, kebagusan manhajnya, nah, dan juga apa? Juga kasih sayangnya. Karena apa? Kita sendiri kalau belajar Al-Quran, kemudian dan pada seseorang yang membenci kita, nah, membenci kita tentunya kita tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Oleh karena itulah dulu para salaf Al-Quran berusaha untuk mencari apa? Keridhaan. Dalam artian bisa diridhai oleh apa? Syekh yang dia mengambil ilmu darinya. Bisa mengambil hatinya. Baik. Sehingga dengan itu dia akan apa? Nah, mendapatkan ilmu yang berbarokah. Karena ilmu itu ibarat sedekah. Orang yang mau mensedekahi ketika senang hati itu akan apa? Akan bermanfaat. Akan bermanfaat bagi diri kita. Tapi kalau mengambilnya dengan paksa, ini apa? Ini dan sebagaimana sedekah kita rampas. Maksudnya berbeda hasilnya. Nah, baik. Oleh karena itu pada kisah dulu siapa? Kisah siapa? Yang merampas, merampok hadis. Siapa? Al-Qa'nabi. Nah, merampok hadis dari siapa? Dari Imam Syu'bah. Walaupun dengan sebab itu, dengan sebab dipilihkan hadis itu, hadisnya apa? Nah, in dalam tastahi fasna masyikah. Walaupun dengan sebab itu dia taubat, tapi apa? Dia tidak mendapatkan taufik untuk berguru kan? Untuk bisa bertemu Syu'bah setelah itu ketika ingin belajar ternyata. Nah, ketika nah, sudah mau belajar mendapati Syu'bah sudah meninggal. Nah, mungkin ini diantara sebabnya juga, ya tidak. Nah, syahidnya Al-Fatihah. Nah, penting untuk memperhatikan sisi-sisi ini yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tauhid lima yuhibbu wa yardha. Walhamdulillahi rabbil alamin.